ورحمة الله وبركاته. على نبي بعده وعلى آله وصحبه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah. Nama Al Mu Mu Muhit. Ya, nama Allah Al Muhit. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Kenapa? Asy-Syahid. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 67. Fadhil, qira. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. أما بعد، قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى وغفر الله ذنبه ولوالديه ولمشايخه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الشهيد جل جلاله، قال سبحانه وكفى بالله شهيدا. نما الله سبحانه وتعالى الشهيد adalah salah satu nama yang disebutkan di dalam Al-Quran cukup sering. Kata para ulama, di Al-Quran terulang 18 kali. Berapa kali? 18 kali. Asy-Syahid kalau diterjemahkan, ya, itu bukan orang yang meninggal di medan perang, bukan? Ya. Jadi asy-syahid itu tergantung istilah untuk manusia atau istilah untuk Allah. Ya. Kalau istilah untuk manusia, maka asy-syahid artinya adalah orang yang meninggal di medan jihad fisabilillah. Oh, si fulan ini mati syahid. Itu kalau penggunaannya untuk siapa? Manusia. Tapi kalau Allah yang dimaksud dengan asy-syahid di sini, kalau melihat keterangan para ulama saat mereka menerangkan tentang makna nama Allah asy-syahid, maka kira-kira bisa diterjemahkan yang maha menyaksikan. Kenapa? Yang maha menyaksikan. Atau makna yang kedua, yang maha bersaksi. Apa yang kedua? Yang maha bersaksi. Kita ulangi, apa yang pertama? Yang maha menyaksikan. Yang kedua? Yang maha bersaksi. Mari kita lihat beberapa ayat, ya, yang menjelaskan tentang dua makna tadi. Kita bahas dari yang pertama dulu. Apa yang pertama tadi? yang maha menyaksikan. Dari 18 ayat itu salah satunya adalah ada dalam surat Saba ayat 47. Surat apa? Saba ayat 47. Dalam surat Saba ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma sa'altukum min ajr." Katakanlah wahai Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW disuruh apa? Mengatakan. Mengatakan apa? Ma sa'altukum min ajrin. Rasulullah SAW disuruh mengatakan kepada umat manusia, kepada masyarakat saat itu yang beliau hadapi, yang beliau dakwahi, ma sa'altukum min ajrin. Aku itu enggak pernah minta balasan dari kalian. Aku ini enggak pernah minta upah dari kalian. Maksudnya apa? Maksudnya beliau berdakwah itu bukan untuk nyari duit. Beliau berdakwah itu bukan untuk mendapatkan imbalan dari masyarakatnya. Ma sa'altukum min ajrin. Kemudian fahuwa lakum. Kata Nabi SAW, kalau kalian beriman itu. Jadi jangan dipikir kalau saya acak-acak kalian, terus kalian beriman, iman kalian itu untuk kepentingan saya, bukan. Ketika kalian beriman, iman kalian ya, untuk kalian sendiri. Ya. Seperti kita sholat, untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kita baca Quran, untuk kita sendiri. Ini yang harus kita mengerti. Jadi kalau misalnya kita enggak baca Quran, Allah rugi enggak? Enggak. Kalau kita enggak sholat, Allah rugi enggak? Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Ya. Jadi Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengucapkan kalimat tadi. Kemudian, lah kalau Nabi SAW enggak minta balasan, kemudian beliau SAW mengajak mereka beriman untuk kepentingan mereka sendiri. Lalu terus Rasulullah SAW untuk apa beliau berdakwah? Apa yang akan beliau dapatkan? Kata beliau, in ajriya illa ala Allah. Apa artinya? Aku itu hanya mencari balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku ini berdakwah, mengajak kalian siang malam, menasihati kalian dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu momen ke momen yang lain. Itu bukan karena mengharapkan balasan dari kalian, tapi saya lakukan ini semua karena aku menginginkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru ditutup dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa huwa ala kulli syai'in syahid. Yang perlu kita garis bawahi apa? Syahid. Dan sesungguhnya Allah itu syahid atas segala sesuatu. Apa syahid? Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kalian beriman akan disaksikan oleh Allah. Kalian tidak beriman akan disaksikan oleh Allah. Dan kalian akan mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan kalian. Andaikan kalian beriman, maka kalian akan mendapatkan balasan yang menyenangkan dari Allah. Andaikan kalian tidak beriman, maka kalian akan mendapatkan balasan yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita garis bawahi adalah akhir ayatnya di mana Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in syahid. Ya. Apa ini artinya tadi? Maha menyaksikan. Adapun yang kedua, apa tadi? Maha bersaksi. Ayat yang tadi dibaca yaitu surat An-Nisa ayat 166. Surat apa? An-Nisa ayat 166 di mana Allah Azza wa Jalla berfirman wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai syahid. Syahid di sini artinya adalah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kenapa? Karena Allah adalah maha bersaksi. Dan nanti kita akan lihat maknanya maha bersaksi seperti apa. Nah. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jalla as-shahidu alladhi la yaghibu anhu shay' wa la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ardi wa la fis sama' bal huwa muttali'un ala kulli shay' musyahidun lahu alimun bitafasilihi. Naam. Asy-syahid. Ya. Maha apa tadi? Maha menyaksikan. Alladzi la yaghibu anhu syai'. Maha menyaksikan itu artinya tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Wala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Kejadian sekecil apapun, walaupun itu hanya sekecil debu di langit dan di bumi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Bal huwa muttali'un 'ala kulli syai'. Justru Allah subhanahu wa ta'ala itu menyaksikan segala sesuatu. Musyahidun lahu, menyaksikan. Alimun bitafasilihi, mengetahui secara detil segala sesuatu yang ada di muka bumi. Berarti Allah itu tahu global apa detil? Detil. Ya. Allah itu bukan hanya sekedar tahu secara global, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu secara detil makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini dan seluruh peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Kita datang ke sini tadi, sampai sini jam berapa? Kalau secara global tahunya ya sampai sini sebelum maghrib. Jam 4 bok sebelum maghrib. Ya atau tidak? Kalau secara detail berarti gimana? Jam 5 lebih 40 menit 2 detik. Gue kutul ngendi? Kutul mlebu, dhuwur apa nembe kutul ngana? Itu detail itu Allah tahu. Dan yang diketahui Allah secara detil itu bukan hanya waktunya. Ya. Bukan hanya waktunya. Termasuk kita datang ke sini itu membawa apa. Dan ninggalin apa. Itu Allah tahu. Ya. Ninggalin apa gue maksudnya apa? Ya apa. Jadi kan ninggalin apa di sini gitu. Ninggalin sampah. Apa ninggalin infak. Ya. Apa ninggalin sesuatu di kamar mandi, ya. Atau ninggalin barang, atau ninggalin jejak, Allah tahu. Atau mungkin ada yang tidur terus meninggalkan apa? Meninggalkan pulau, ya. Allah tahu. Secara apa? Secara detail, ya. Itu kejadian. Itu kejadian. Bukan hanya kejadian. Ya. Bukan hanya peristiwa, termasuk juga makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah tahu secara detil. Berapa jumlah hewan-hewan yang ada di negara kita, berapa jumlah pepohonan yang ada di negara kita, bahkan di alam semesta ini secara detil. Tidak ada sedikit pun, kata beliau di sini, wala ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Walaupun itu hanya sebesar debu, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Ya. Itulah makna asy-syahid. Ya. Termasuk juga apa yang kita kerjakan, ya, amalan kita yang baik maupun yang buruk. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi surat apa mau? Surat Saba, ya, ayat 47. Itu ketika masyarakatnya tidak beriman, beliau sudah menunaikan tugasnya dengan baik, maka sedih-sedih, akan tetapi beliau tidak berlarut-larut dalam apa? Kesedihannya. Karena beliau sudah berusaha secara maksimal untuk mendawai mereka. Lain cerita kalau misalnya belum berusaha secara maksimal. Beliau sudah berusaha secara maksimal dengan cara yang halus, kadang dengan cara yang tegas, kadang nasihat person to person, kadang nasihat di depan umum, berbagai cara. Kadang dengan diingatkan dengan surga, kadang diingatkan dengan neraka. Kadang nasihat dari hati ke hati dengan berbagai cara dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang dibacakan Al-Qur'an, kadang dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh kemudian mereka tidak beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menunaikan apa? Tugasnya. Dan beliau yakin betul bahwa apa yang beliau kerjakan ini sudah dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan ketika mendidik anak, mendidik istri, mendakwahi orang lain, tetangga, teman, ya, atau siapapun yang jenengan dakwahi, setelah kita tunaikan dakwah tersebut semaksimal mungkin, kemudian kok belum diterima, belum nama? Diterima, maka yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha yang sudah kita kerjakan. Kenapa? Karena Allah syahid. Apa tadi syahid? Maha menyaksikan apa yang kita kerjakan. Dan ingat, Allah itu bukan cuma menyaksikan. Setelah menyaksikan, mencatat, dan nanti akan diberikan balasan. Seandainya yang kita lakukan adalah kebaikan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Andaikan yang dikerjakan adalah kebaikan, maka akan mendapatkan ganjaran kebaikan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Seandainya kejahatan yang dilakukan, maka akan mendapatkan balasan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sehingga orang yang beriman saat beramal soleh, kemudian gak ada yang lihat, gak masalah. Enggak masalah. Seperti yang sering saya sampaikan, nge-share kebaikan kemudian enggak ada yang ngasih jempol, enggak masalah. Kata orang Jawa Timur, rapateen. Apa rapateen? Hah? Mana ada orang Jawa Timur di sini? Rapateen, apa artinya? Hah? Enggak ada orang Jawa Timur? Rapatean itu ya mungkin ya no problem lah. Ya, no problem. Enggak masalah. Jadi jangan kemudian besoknya kenapa Mas enggak nge-share lagi nasihat-nasihat? Enggak ada yang ngasih jempol loh. Cuma gara-gara apa? Jempol ki jempol bisa dipangan apa? Mergi apa? Ya. Cuma gara-gara enggak ada yang ngasih jempol saja terus berhenti. Enggak. Allah itu menyaksikan. Ya. Allah itu menyaksikan apa yang kita kerjakan. Walaupun gak ada yang melihatnya, gak ada yang komen, gak ada yang memuji. Ya. Jadi jangan gampang baper. Apa baper? Terbawa perasaan. Ya. Jadi berdakwah jangan gampang baperan. Ya. Jangan gampang baperan. Karena sejatinya ketika kita menyampaikan sesuatu, diterima atau tidak diterima, ada yang komen atau tidak ada yang komen, ada yang memuji atau tidak ada yang memuji, sesungguhnya Allah itu asy-syahid, maha menyaksikan. Itu kalau kita ngomongin kebaikan. Tapi di waktu yang sama, ketika kita melakukan keburukan, Allah juga asy-syahid. Jangan pernah berpikir ketika kita melakukan keburukan dan tidak diketahui oleh orang yang kita takuti dan tidak diketahui oleh orang yang kita takuti. Yang jenengan takuti siapa? Ya beda-beda. Ana sing wedi karo bojone. Ya. Betul? Enggak. Ada yang takut sama ustadznya, ada yang takut sama ayahnya, ada yang takut sama ibunya, ada yang takut sama apalagi bosnya, ada yang takut sama polisi. Jangan pernah berpikir ketika kita melakukan kejahatan atau keburukan, kemudian orang yang kita takuti tidak tahu. Jangan pernah berpikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah itu asy-syahid, maha menyaksikan. Sedetil, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, walaupun itu kita sembunyikan di dalam hati, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Karena Allah adalah asy-syahid yang maha menyaksikan. Masih beliau berbicara tentang makna asy-syahid. Naam. والشهيد أي المطلع على جميع المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. نعم. والشهيد معنى dari الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، yaitu yang melihat segala sesuatu. Ini masih membahas makna yang pertama. Sami'a jami'al aswati. Allah itu mendengar semua suara. Khafiyaha wa jaliyaha. Yang lirih maupun yang keras. Lirih berarti krisik-krisik. Ya. Jadi jangan dipikir kalau kita bisik-bisik terus jadi Allah enggak dengar. Ya, Allah dengar. Ya. Kita bisik-bisik dengan teman kita, ya. Kemudian ngomongin teman yang lainnya, ya. Kayak ngantuk kayak mumpung ya nonton final kayak. Ya. Ya. Kita krisik-krisik itu tahu. Siapa yang tahu? Allah. Ya. Jangan dipikir karena kita bisik-bisik terus Allah jadi enggak tahu. Ya. Khafiyah, yang lirih-lirih Allah tahu. Ya. Wajaliyah, apalagi yang keras. Yang lirih aja Allah tahu, apalagi yang keras. Ya. Wa absara jami'al mawjudati daqiqaha wa jalilaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala hal yang ada, daqiqaha wa jalilaha, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Ya, kalau suara tadi yang lirih-lirih dan yang keras-keras. Kalau sesuatu yang terlihat, yang kecil-kecil atau yang besar-besar. Ya. Kecil di sini, entah itu yang bersifat maknawi, ya. Entah itu yang bersifat maknawi. Maknawi itu ya abstrak lah ya. Sesuatu yang sifatnya abstrak. Contohnya amal. Ya. Jadi amal itu kan bukan ada wujudnya kayak gini gitu loh. Itu namanya maknawi. Kalau kayak gini namanya zati. Ya. Meja kecil, meja besar. Tapi kalau amal kecil, amal besar coba. Itu kan sesuatu yang sifatnya apa? Maknawi. Allah tahu mau kecil mau besar amal yang kita kerjakan. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang cabang keimanan, beliau katakan a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang keimanan yang tertinggi, yang paling besar itu adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah, yang paling kecil adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Itu yang paling kecil, ya, yang paling rendah. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang paling kecil sekalipun, yang dianggap remeh oleh banyak orang, bahkan ada sebagian orang yang ketika melihat kita membersihkan, maaf, kotoran apa sing cilik, cecek, ya, kotoran sapi ya gede, ya, kotoran cicak, ya, dianggap remeh oleh sebagian orang, kita singkirkan. Lah gulum-gulum, misalnya ini, jenengan lagi enak-enak di atas apa? Karpet, mak tepluk apa kiriman sekarang dhuwur, ya alhamdulillah nggak di mana, nggak di peci kita, tepluknya di mana, pas di depan kita, di karpet kita. Jangan jenengan katakan wah ngutuli anak marbot, Manarul gue anak marbot, ya, marbotnya siapa Manarul? Manarul marbotnya siapa? Kabehan ki marbot. Ya, wong jadi marbot rumahnya Allah kok malu. Ya, jangan malu. Jadi jangan tunggu kotorlah, nantilah tunggu marbotnya. Cari apa kek? Ya, tepluk gitu ya. Jangan biarkan kemudian biarkan nanti biar ada yang nginjek. Nanti sampai ke mana-mana. Ya. Cari minimal apa? Tisu. Ya. Kemudian diapain? Diambil dikit, terus dibersihkan, dibungkus, terus dibuang, disaki. Ya, disaki ya, disakin kok dibuang di tempat sampah gitu loh maksudnya. Ya. Ini sesuatu yang kelihatannya remeh. Ya. Tapi amal soleh yang seperti ini, andikan kita kerjakannya secara tulus dan ikhlas, maka kita akan mendapatkan ganjarannya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Apalagi kalau ikhlas. Ya. Rubba amalin shoghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amal soleh yang aslinya kecil, tapi karena ikhlas, maka akan berubah menjadi besar. Ya. Kemudian kata beliau, ahata ilmuhu bikulli syai'. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, alias Allah itu mengetahui segala sesuatu. Dah, ini makna yang pertama. Kemudian beliau membahas makna yang kedua. Alladzi syahida li'ibadihi wa 'ala 'ibadihi bima 'amiluhu. Kemudian makna dari asy-syahid yang kedua, apa tadi? Maha bersaksi. Apa maksudnya maha bersaksi? Kata beliau, alladzi syahida li'ibadihi wa 'ala 'ibadihi bima 'amilu. Artinya Allah maha bersaksi atas perbuatan para hambanya yang baik maupun yang buruk. Allah maha bersaksi atas perbuatan hambanya yang baik maupun yang buruk. Ya. Apa ayatnya? Di antara ayat yang menyebutkan itu adalah surat Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj. Ayat 17. Ayat pinten? 17. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj ayat 17? Innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memutuskan, yang akan memutuskan bainahum di antara para manusia. Kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Memutuskan apa? Ya memutuskan nasib masing-masing. Apakah kita akan diputuskan masuk ke dalam surga? Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ataukah akan diputuskan menjadi penghuni neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Allah yang akan memutuskan siapa yang bakal masuk surga, siapa yang bakal masuk neraka. Siapa yang bersalah, siapa yang benar. Siapa yang posisinya sebagai orang yang berbuat zalim, siapa yang posisinya sebagai orang yang dizalimi. Itu pada hari kiamat nanti akan ketahuan semuanya. Berbeda dengan di dunia. Ya, kalau di dunia saking pintarnya orang bersandiwara, orang yang zalim ya malah terkesan dizalimi. Ya. Dengan pintarnya dia bersandiwara, dengan jaringan kekuasaan dia, orang yang berbuat zalim dikesankan seperti orang yang terzalimi. Nanti pada hari kiamat tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan masing-masing dari manusia, dari hambanya, apa ganjaran yang akan didapatkannya. Kemudian Allah tutup firman ini dengan firman-Nya, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah itu maha bersaksi atas segala sesuatu. Ya. Jadi kalau yang memutuskan Allah, yang bersaksi siapa? Allah. Mungkin enggak ada celah untuk terjadi kebohongan? Enggak mungkin. Ya. Kalau saksi di dunia yo bisa aja wong anu wong yo doyan apa? Duit. Ya. Doyan duit apa maning warnane? Abang. Matane dadi abang, duite abang. Duite ijo ya matane ijo. Kalau di dunia saksi bisa. Mereka bersaksi dengan saksi palsu bisa. Tapi ini di akhirat. Yang bersaksi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca ayat ini, Allah itu maha bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Ini di waktu yang sama kita merasa tenang, karena tidak mungkin Allah itu bersaksi dengan persaksian yang palsu, tapi di waktu yang sama juga mengerikan. Apa? Mengerikan. Karena yang nanti akan dipersaksikan di hari kiamat itu bukan apa yang kita kerjakan secara lahiriah, termasuk juga apa yang kita simpen di dalam hati kita. Itu nanti akan dipersaksikan di hari kiamat. Ini amal ikhlas apa ora, riya atau tidak, sombong atau tidak, iri atau tidak, hasad atau tidak, dengki atau tidak. Itu semuanya urusan apa? Urusan hati. Hakim di dunia itu cuma bisa memutuskan berdasarkan sesuatu yang kelihatan oleh matanya. Gak bisa dia masuk ke dalam urusan hati. Apakah ini saksi jujur atau tidak jujur? Hanya sekedar melihat, dia hanya menghukumi berdasarkan apa yang dia lihat saja. Gak tahu sejatinya saksi ini betul-betul bersaksi dengan kejujuran atau tidak. Gak tahu. Tapi Allah nanti di hari kiamat akan bersaksi dengan persaksian yang pasti benar. Makanya tadi ayat yang kita baca, wa kafa billahi syahid. Cukup Allah itu sebagai saksi. Ya. Karena persaksian Allah itu tidak mungkin bohong di dalamnya. Dan saat itulah orang-orang yang dizalimi akan mendapatkan pertolongan secara sempurna dari siapa? dari Allah Azza wa Jalla. Dan saat itulah orang-orang yang zalim akan tertekuk, tertunduk, gak bisa ngomong apa-apa. Karena orang yang dizalimi dibela sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan untuk mengkaji nama Allah Asy-Syahid. Berapa makna tadi? Dua. Apa yang pertama? Maha menyaksikan. Yang kedua? Maha bersaksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa, kita sudah menggeser jadwal melipat karpet dari hari apa? Jumat. Ya, menjadi malam ini. Ya, malam apa lagi? Malam Selasa. Jadi karpet tidak kita lipat untuk jenengan. Mulane jenengan gantian apa? Ngelipat. Ya, karena biasanya kita lipatnya, kita gulungnya itu hari Jumat. Tapi terus saya kepikiran lah melasi teman ya sing pengajian malam. Malam Selasa pada kademen, ya wis. Dibiarin aja, enggak usah digulung hari Jumat. Nah, demi jenengan. Nah, maka jenengan gantian. Ya, gantian gulung. Bukan sekarang, nanti habis sholat Isya. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.